Wasalisu tarjilu etasrihu sa'ri. Keharaman di saat ihram yang ketiga adalah menyisir rambut. Kaza adahul musannifu minal muharramat. Lakin alladhi fi syarhil muhadzab annahu makruh wa kaza hakku sya'ri bithuhur. Dan keharaman ini adalah menurut satu pendapat yang diikuti oleh musannif. Artinya, seorang yang sedang berstatus sebagai ihram, seorang muhrim, apakah dia boleh menyisir rambutnya atau tidak, ini ulama berbeda pendapat. Menurut kitab takrib ini, beliau memilih pendapat yang haram, tetapi di keterangan yang ada di syarah muhadzab, yaitu kitab majmu' karangan Imam Nawawi, hukum menyisir rambut ini tidaklah haram tetapi makruh. Dan sesuatu yang sama, pekerjaan yang hukumnya sama dengan menyisir rambut adalah menggaruk rambut menggunakan kuku. Jadi hukumnya sama, yaitu ada perbedaan pendapat antara hukum makruh dan haram. Warabi'u halquhu ay sya'ri aw natfuhu aw ihraquhu. Wal muradu izalatuhu bi ayyi tariqin kana walau nasiyan. Keharaman yang keempat adalah menyukur rambut. Menyukur ini mencakup mencabut atau membakar rambut. Jadi apapun itu perbuatan yang bisa menghilangkan rambut, hukumnya adalah haram. Walaupun perbuatan itu dilakukan di saat lupa, di saat seseorang yang haji sedang lupa bahwa dia dalam keadaan ihram, itu hukumnya tetap haram. Wal khamisu taklimul atfar ay izalatuha min yadin aw rijlin bitaklimin aw ghairi. Keharaman yang kelima adalah memotong kuku. Memotong kuku yang lebih umumnya adalah menghilangkan kuku baik dari jari tangan maupun jari kaki. Jadi tidak harus memotong, tetapi boleh dengan cara apapun. Artinya apapun itu caranya, bila memang menghilangkan kuku, ini hukumnya haram. Ila idan kasaro ba'du dhufril muhrimi wa ta'adza bihi falahu izalatul munkasiri faqat. Kecuali bila terdapat satu kuku yang terpecah. Ada kuku yang terpecah, kemudian pecahan itu dirasakan sakit, dirasa sakit, maka boleh untuk memotong khusus kuku yang terpecah saja. Wasa disutibu aistimalhu qasdan bima yuksadu minhu raihatu tib. Nahwu miskin wa kafurin fi thawbi. Keharaman ihram yang keenam adalah menggunakan wewangian. Jadi menggunakan wewangian dengan sengaja, yang wewangian itu menggunakan sesuatu yang memang dianggap sebagai pewangi. Contoh seperti misik dan kafur. Jadi misik dan kafur ini adalah wewangi-wangian yang memang digunakan untuk mewangikan pakaian sebagai parfum pakaian. Bi ayyul siqahu bihi 'alal wajhil mu'tadi fi istimalihi. Jadi menggunakan wangi-wangian artinya adalah menempelkan wewangian ke bajunya dengan cara yang sudah lumrah digunakan. Wa fi badanihi dhahirihi aw batinihi ka'aklihi at-tiba. Dan keharaman ini tidak hanya berlaku untuk wewangian yang digunakan di pakaian, tetapi juga berlaku untuk wewangian yang digunakan di badan, baik badan bagian luar ataupun badan bagian dalam. Badan bagian dalam ialah meminum atau menelan wewangian. Jadi seorang yang sedang haji, hukumnya haram untuk meminum wewangi-wangian. Wala farqu fi musta'milati bi baina kaunihi rajulan aw imra'atan ahsyama kana aula. Dan hukum ini umum berlaku untuk laki-laki maupun perempuan, dan juga tetap berlaku walaupun yang melakukannya ini adalah orang yang memiliki kekurangan dalam penciuman. Artinya indera penciumannya rusak, ini juga tetap mendapatkan hukum keharaman. Wa kharaja bi qasdan ma law alqat alaihi rihu tiban au ukriha ala istimali au jahila tahrimah au nasiya annahu muharram fa innahu la fidyata alaihi. Dan keharaman ini tentunya bila memang wangi-wangian itu digunakan di saat ada kesengajaan. Jadi mengecualikan andai kata ada angin yang membawa wangi-wangian yang tertumpahkan oleh angin kemudian mengenai badan atau pakaian orang yang muhrim, ataupun mengecualikan juga seorang yang dipaksa untuk menggunakan wangi-wangian. Misalkan ada orang yang memaksa seorang muhrim untuk menggunakan wangi-wangian, bila tidak melaksanakan paksaan itu maka nyawanya terancam. Ataupun seorang muhrim yang tidak mengetahui keharaman menggunakan wangi-wangian, yang tentunya ketidaktahuan ini adalah ketidaktahuan yang dimaklumi oleh syariat. Atau ada lagi pengecualian, yaitu seorang muhrim yang lupa bahwa dia dalam keadaan ihram, maka orang-orang tersebut tidak harus membayar fidyah. Fa in 'alima tahrimahu wajhilal fidyah wajabat. Bila ada seorang muhrim yang tidak mengetahui tentang keharusan membayar fidyah di saat dia menggunakan wangi-wangian, tetapi dia tahu bahwa menggunakannya hukumnya haram. Jadi dia mengetahui hukum keharaman, tetapi dia tidak mengetahui keharusannya membayar fidyah saat melakukan. Orang yang seperti ini, dia tetap diharuskan untuk membayar fidyah. Wastabi'u qatlu sayyidil barril ma'kul aw ma fi aslihi ma'kul min wahsyin wa tayrin. Keharaman yang ketujuh adalah membunuh hewan darat yang halal dimakan. Jadi seorang yang sedang berstatus muhrim, dia tidak diperbolehkan untuk berburu hewan. Dan hewan yang diharamkan diburu ini adalah hewan darat dan hewan-hewan yang halal dimakan. Atau hewan yang aslinya adalah halal dimakan. Jadi contohnya seperti hewan liar dan juga burung. Wa yahrumu aidan sawduhu wa wad'ul yadi 'alaihi wa ta'arrudu li juz'ihi wa sya'rihi wa risih. Keharaman ini tidak hanya berlaku untuk membunuhnya, tetapi berburu juga haram. Memburu hewan dan juga memilikinya ataupun mengganggunya juga haram. Mengganggu dalam arti bisa memotong bagian hewan itu atau mengambil bulunya, itu haram hukumnya. Jadi tidak hanya membunuh, tetapi mencakup berburu, memiliki dan memotong bagian dari hewan tersebut. Wa tsaminu 'aqdun nikah fa yahrumu 'alal muhrimi ay ya'qidan nikah li nafsihi aw ghairihi bi wakalatin aw wilayah. Keharaman yang berikutnya, yang kedelapan, adalah akad nikah. Seorang yang sedang muhrim, dia diharamkan untuk akad nikah, baik akad yang dilakukan sendiri untuk dirinya sendiri atau mengakati orang lain. Jadi mengakati hukumnya haram, untuk dirinya sendiri juga haram. Jadi mengakati orang lain yang karena dia menjadi wakil atau menjadi wali, itu hukumnya juga haram. Watasiul mat'u min akilin alimin bitahrim sawa'un jama'a fi hajjin au umratin fi kubulin au dubur min zakarin au unfa zaujatin au mamlukatin au ajnabiyah. Keharaman yang ke-9 adalah wati atau bersenggama. Dan keharaman ini berlaku bagi orang-orang yang memiliki akal, artinya yang bukan tidak memiliki gangguan jiwa, dan juga berlaku bagi seseorang yang mengetahui keharamannya. Dan bersenggama ini hukumnya haram dilakukan baik di saat haji ataupun di saat umroh. Dan baik objeknya adalah kubul, yaitu lubang depan, vagina, ataupun dubur. Jadi mohon maaf agak vulgar ya, memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam vagina atau ke dalam kubul, ini hukumnya sama, hukumnya haram. Dan objeknya juga tidak memandang jenis kelaminnya, laki-laki ataupun perempuan. Ini juga haram hukumnya, baik istrinya sendiri ataupun budak yang dimiliki ataupun orang lain, ini haram. Intinya adalah seorang yang muhrim, yang sedang ihram, dia tidak boleh memasukkan kelaminnya, kelamin laki-laki, ke lubang bagian depan ataupun lubang bagian belakang. Ini tidak memperdulikan lubang itu milik laki-laki atau perempuan. Wal'ansiru al-mubasharatu fi madunal farji kalam sin wa kublah bisyahwah. Keharaman yang ke-10 yaitu bersentuhan. Bersentuhan dengan seseorang yang bersentuhan itu tidak bagian vagina, seperti menyentuh, mencium, dan lain-lain, yang sentuhan itu dilakukan untuk mencari kenikmatan, untuk mencari syahwat. Ini juga haram dilakukan. Amma bighairi syahwatin fala yahrumu. Tetapi bersentuhan yang tidak terdapat syahwat, ini hukumnya tidak haram dilakukan.